sejak kita bertemu di senja itu, kau singgah di tamanku, taman hatiku. Hari berganti minggu, bulan berlalu, mekar kuncup bungaku, bunga kasihku. Oh, dengarlah senandung dihimbaukan bayu, lagu menggemakan rindu yang terpendam di kalbu. Mari dek, mari sayang, datang bertandang, bertamasya di taman, taman hatiku. Bertamasya di taman.